وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عزني وعزاكم الله بارك الله لي ولكم معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang mana pada hari ini kita telah melewati lebih dari separuh bulan ini. Yang artinya bahwa kita sudah mulai mendekati masuk pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Di mana pada 10 hari terakhir ini ma'asyiral muslimin, ini adalah masa-masa penentuan dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, sudah selayaknya kita saat ini bersemangat kembali untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita diberi kesempatan untuk bisa masuk di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat bahwasannya ibadah puasa Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi, yaitu tinggal 10 hari dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita banyak-banyak mengoreksi diri, banyak-banyak mengoreksi dan mengevaluasi diri, sudah sejauh manakah ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini. Mulai dari salat lail kita, sejauh manakah ibadah salat lail kita. Demikian pula bacaan Al-Quran kita, demikian pula sedekah kita, demikian pula amal-amal ibadah kita yang lainnya. Naam, sampai di mana dan sejauh apa yang bisa kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka dengan kita mengoreksi yang demikian, maka mudah-mudahan itu akan semakin menumbuhkan semangat di dalam menyelesaikan sisa Ramadan yang akan datang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan mengoreksi itu pula, hendaknya kita melihat pada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah pantas, apakah kita ini sudah layak untuk menyandang gelar muttaqin, gelar sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dengan kita mengoreksi diri kita itu, apa kita ini sudah pantas untuk dihapus, untuk dibersihkan dosa-dosa kita selama ini dengan sebab puasa Ramadan yang kita lakukan. Sebagaimana hal itu termasuk dari fadilah keutamaan puasa Ramadan itu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, naam, dengan penuh keimanan atau karena imannya, dan juga karena ikhtisab, mengharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mari kita koreksi diri, apakah kita sudah layak untuk mendapatkan fadilah semacam ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, apakah kita ini sudah pantas pula untuk dijadikan sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, naam, tentang fadilah puasa Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa minan nari wadhalika kulla laylah. Kata Rasulullah SAW, dan bagi Allah atau Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi setiap malamnya. Maksudnya adalah bahwa apa orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan fadilah, keutamaan, dijadikan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka dengan sebab kesungguhan dia, iman dia untuk tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang diperintahkan tersebut. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita tingkatkan kembali semangat kita yang beberapa hari ke depan ini hingga akhir Ramadan nanti. Karena ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dan fadilah yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan semacam ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Naam, pada hari-hari ini insyaallah taala kita akan mendekati masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dan seperti apa sunnahnya Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan beliau bagi orang-orang berpuasa untuk memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya ada pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Beliau radhiyallahu taala menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhiru min Ramadan ahya al-laila wa ayqada ahlah wa jadda wa shadda al-mi'za." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila telah masuk yakni pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan malam-malam harinya yakni dengan ibadah, dengan kesungguhan untuk salat lail, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Nah, kemudian wa aiqadu ahlah, beliau juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya dan anaknya untuk tetap semangat ibadah di akhir-akhir Ramadan. Kemudian juga wajadda, beliau mulai sungguh-sungguh dan semakin meningkatkan kesungguhannya ibadah. Wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan kain sarungnya, dalam arti i'tizal nisa, beliau meninggalkan istri-istrinya dengan tidak menggaulinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu untuk bersungguh-sungguh berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Dalam hadis yang mulia ini dapat diambil faedah bahwa yang pertama, hadis ini menunjukkan kesungguhan dan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah khususnya di akhir-akhir Ramadan, yakni pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu ditunjukkan dengan kesungguhan beliau ibadah serta beliau tidak lupa untuk membangunkan keluarganya. Dan ini juga menunjukkan pada kita bahwa termasuk bentuk tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik, bimbingan yang baik untuk segenap keluarga kita adalah dengan mereka memberikan semangat, hasungan, dorongan kepada mereka untuk semakin meningkatkan semangat ibadah di akhir-akhir Ramadan. Bukan malah disibukkan dengan urusan belanja sana, belanja sini, masa ini, masa itu, sibuk menyiapkan hari raya, tapi lupa dan malas beribadah. Naam, tidak demikian. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan kekhususan suatu hari-hari di mana dimuliakan dan di Rasulullah SAW bersungguh-sungguh padanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita pun semestinya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau radhiyallahu taala anha menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan itu tidaklah sama seperti bersungguh-sungguh pada bulan-bulan yang lain. Wa fil akhiril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan demikian pula beliau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu tidak sama seperti pada malam-malam atau hari-hari yang lainnya dari bulan Ramadan tersebut. Hadisnya sahih diriwayatkan 5 Muslim. Maka ini semua menunjukkan pada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa marilah kita mencontoh beliau dengan bimbingan beliau semacam ini. Mestinya pada akhir-akhir Ramadan yang menentukan seperti ini, kita semakin bersungguh-sungguh, semakin semangat, bukan malah melempem. Apalagi naam, mungkin di antara kita ada yang ingin pulang kampung, pulang ke desa masing-masing. Naam, justru malah semakin melempem semangat ibadahnya. Tidak boleh demikian, tapi justru harusnya semakin tinggi semangatnya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu mungkin di antara kita ada yang bertanya, ada apa sebenarnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hingga Rasulullah SAW bersemangat, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin, lagi-lagi jawabannya ada pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Beliau radhiyallahu taala menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yujawiru fi asril awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah sallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, taharrau lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan, carilah oleh kalian yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah yang ada suatu malam yang dinamai dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang ibadah semalam atau satu malam di saat itu nilainya adalah sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi sahr, bahwasanya malam qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik ibadah di malam itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan lamanya. Naam, ma'asyiral muslimin, di antara kita tentu atau belum tentu ya sanggup naam melaksanakan kehidupan ini selama itu, yaitu 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Ini usia yang sangat ubur bagi manusia. Namun Allah Ta'ala memberikan keutamaan bagi siapa yang beribadah pada malam-malam itu, yakni menepati dengan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan fadilah yang semacam itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka pada akhir-akhir Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka di sana disunnahkan untuk melakukan i'tikaf, diam di masjid untuk berniat ibadah kepada Allah Ta'ala. Apakah itu dengan salat, dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Quran, dan dengan melaksanakan ibadah-ibadah lain khusus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah hingga akhir Ramadan tiba. Ma'asyiral muslimin jamaah, salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang namanya Lailatul Qadar itu terjadinya di akhir-akhir Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Adapun kemudian kapan pasti dari waktunya tersebut, kapan sesungguhnya hari H dari Lailatul Qadar tersebut, maka di sana ada khilaf para ulama, ada perselisihan dengan para ulama dalam menjelaskan waktu-waktu tersebut, sebagaimana banyaknya hadis-hadis yang naam datang tentang permasalahan tersebut. Tetapi yang sahih dari semuanya itu ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya Lailatul Qadar itu terjadi secara umum pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan secara khusus pada malam-malam ganjilnya, malam 21, 23, 25 dan seterusnya hingga akhir Ramadan. Naam, hal itu sebagaimana dalam hadis Aisyah dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, iltamisu lailat iltamisu fil witri min asril awakhir. Kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar tersebut, iltamisuha fil witri min al asril awakhir, kata Rasulullah SAW. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjilnya dari 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita bahwa karena kita tidak tahu pasti kapan datangnya dan kapan tibanya Lailatul Qadar itu, maka kita pun hendaknya bersemangat untuk ibadah. Naam, dimulai pada malam Naam 21 hingga seterusnya dari malam-malam tersebut yang mempunyai keutamaan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh. Mari kita semakin meningkatkan ibadah, bukan malah kenduk, bukan malah melempem, bukan malah kita semakin melemah, tapi justru semakin naam bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, khususnya pada malam-malamnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat Lailatul Qadar, yaitu salat pada malam Lailatul Qadar, ya, kata Rasulullah, dengan penuh keimanan dan juga karena mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya menunjukkan di malam itu kita disibukkan untuk salat, disibukkan untuk ibadah-ibadah yang lain, nah, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan seterusnya. Lalu doa apa yang hendaknya senantiasa kita baca untuk ketika menjumpai hal tersebut? Hal itu dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Beliau radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Na'am, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayu lailatin lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Kata Aisyah radhiyallahu ta'anha, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika aku mengetahui kapan malam terjadi Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku ucapkan ketika itu?" Naam, ketika mengetahui ini adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lalu apa yang harus aku baca ketika ibadah di malam itu? Qala, beliau bersabda, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Sekali lagi Rasulullah memberikan bimbingan pada kita untuk banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, maka Engkau mencintai kemaafan, karena itulah maafkanlah saya. Demikian dan terus-menerus kita memohon kepada Allah dengan zikir dan doa semacam ini. Naam, dengan harapan bertepatan dengan qadar dan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak keutamaan-keutamaan. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin. Karena itulah sekali lagi mari kita bersemangat untuk beribadah khususnya di akhir-akhir Ramadan. Naam, dengan kesungguhan, dengan naam ya kita bangun di waktu malam, demikian pula keluarga-keluarga kita. Naam, dengan penuh kemampuan dan kesungguhan bagi kita masing-masing. Dan di sana masih ada pembahasan lain terkait dengan Lailatul Qadar, khususnya naam, apakah Lailatul Qadar itu memiliki tanda-tanda dan bagaimana tanda-tandanya? Insyaallah akan kita sambung kembali pada khutbah yang berikutnya. Demikian aku lu qali hada astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, bahwa telah dijelaskan tadi fadilah keutamaan tentang menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di antaranya adalah di sana ada yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, telah sabit dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yang mana di antara manusia ini ada yang bisa mengetahui tentang tanda datangnya Lailatul Qadar itu dan ada sebagian lain yang tidak mengetahuinya, sebagaimana dalam hadis Aisyah tadi. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayu lailatin Lailatul Qadar?" "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika aku mengetahui tentang terjadinya Lailatul Qadar tersebut?" Ini menunjukkan bahwa sebagian manusia ada yang diberi ilmu dan pengetahuan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu dengan melihat pada tanda-tandanya. Namun di antara manusia ada yang tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa di antara tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar itu dibawakan dalam riwayat-riwayat yang banyak sekali, ada tiga macam. Yang pertama, bahwasanya pada malam itu adalah malam yang sejuk. Malam yang sejuk, tidak panas dan tidak pula dingin. Naam, hawanya begitu sejuk. Kemudian yang kedua, yakni kadang terjadi naam nuzul matar, turunnya hujan pada malam tersebut. Kemudian yang ketiga, pada pagi harinya tatkala matahari terbit, maka matahari terbit dengan naam tidak terlalu panas pancarannya, tapi begitu redup dan sejuk sekali, sehingga kita melihat tidak terasa silau. Dan itu bisa kita lihat. Oleh karena itu, biasa teman-teman atau ikhwah semuanya di Damaj, biasanya tatkala selesai sholat lail, baik itu malam 21 atau malam-malam akhir Ramadan, setiap hari itu selalu melihat kadang dari atas gunung atau dari atap-atap rumah, dan seterusnya melihat naam saat-saat terbitnya matahari. Dilihat ketika itu seandainya matahari terbit dengan tanpa panas, tanpa sinar yang sangat terang begitu, tapi sinar yang redup namun sejuk begitu. Naam, ini merupakan tanda-tanda sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, seperti itu. Sehingga seringkali kadang kita melihat ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Sehingga ada tanda-tandanya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat hadis, ada tiga macam. Karena itu, kalau kita ingin mengetahuinya, maka kita boleh mempraktikannya. Dilihat, dirasakan. Pertama, pada waktu malam itu adalah malam yang sejuk, tidak terasa panas hawanya, juga tidak terlalu dingin. Demikian pula terkadang diiringi dengan turunnya hujan. Kemudian juga pada pagi harinya matahari terbit dengan naam, yakni sinar yang tidak terlalu cerah dan panas begitu, namun terasa naam, sangat enak dipandang oleh mata sehingga tidak terpancar dengan menyakitinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang juga ingin kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai nasihat dan wasiat untuk kami, kepada hari sekalian, kami ingatkan kembali bahwa di sana ada kewajiban yang mesti untuk kita tegakkan di akhir Ramadan, yaitu zakatul fitr. Yakni kita hendaknya setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan namanya zakatul fitr, zakat fitrah, atau zakat yang kita kenal dengan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ini adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban yang disebutkan baik dalam kitab maupun as-sunnah. Nah, di antara dalil as-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya wajibkan atas kita adalah na'am, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasul menyatakan, "Qad faradallahu na'am zakatul fitr." Sungguh Allah telah mewajibkan zakatul fitr. Apa bentuknya? Sha'an min tamr wa sha'an min sya'ir. Satu sok berupa tamar, yakni kurma, ataupun satu sok berupa syair, yakni naam gandum atau tepung, atau dari makanan pokok dari setiap bangsa. Naam, kata beliau adalah naam diwajibkan hal yang demikian itu alal abdi wal hurri, baik terhadap budak maupun orang merdeka, wadzakari wal unsa, baik itu orang laki-laki maupun wanita, wassaghiri wal kabir, baik itu anak-anak kecil maupun orang-orang yang besar yang telah dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Rasulullah SAW mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum naam manusia atau orang-orang keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Ini menunjukkan pada kita bahwa kewajiban bagi kita untuk menaikkan zakat adalah kita keluarkan di akhir-akhir Ramadan sebelum naam waktu terakhirnya adalah sebelum ditunaikannya sholat Id di lapangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita yang punya kemampuan dan kekuatan untuk itu harus mempersiapkan diri dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, yang dengan demikian insyaallah taala kita telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah taala bebankan atas kita khususnya di bulan Ramadan ini.